tepi pantai, cinta bersemi, ombak putih menari menjadi saksi. Oh, di tepi pantai, di tepi pantai. Pasir yang putih warna cintaku, gemuruh ombak detak jantungku, hembusan angin bisik jiwaku. Padu sudah di dalam cinta, di tepi pantai cinta bersemi, ombak putih menari menjadi saksi. Oh, di tepi pantai.